Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bala tarabah rahimani wa rahimakumullah. Siang ini kita melanjutkan membaca kitab Syarah Alfiyah bin Aqil rahimahullah. Naam, dan pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang cara membaca ain kalimah, ain kata pada jamak mu'anas salim. 6. Bagaimana cara membaca ain kalimah, ain kata pada jamak mu'anas salim. Barakallahu fikum. 6. Dan disebutkan tentang beberapa tata cara atau kaidah. 6. Sekarang ada pertanyaan. Jafnatun. Apa yang terjadi pada ainnya ketika dipingin jamak mu'anas salim pada lafaz jafnatun? Nah, siapa yang jawab? Atau buatlah jafnatun menjadi jamak mu'anas salim dengan beberapa wajah, kalau lebih dari satu wajah dalam bacaan ain. Kalau ainnya bacaannya lebih dari satu bacaan, maka dibaca bacaan yang lainnya. Nah, antum masakian. Jafnatun menjadi apa? Menjadi jafanatun. Apa yang terjadi? Ainnya di fathah. Nah, wajib fathah. Boleh enggak di selain fathah? Enggak boleh ya. Cuman fathah. Jafnatun menjadi jafanatun. Da'dun menjadi da'adatun. Nah. Itu bacaan pertama. Apa kaidah pertama, yaitu apa yang sebelumnya fathah maka ainnya harus dibaca fathah untuk isim yang memenuhi syarat. Nah, isim yang memenuhi syarat ya, pembahasan kita ini pada apa, membaca ain pada isim yang memenuhi syarat. Apa aja syaratnya? Siapa jawab? Yaitu pada isim apa aja? Pertama, dia itu isim apa syarat? Isim apa syarat? Pertama, dia sulasi asanta yang 3 huruf, berarti terkecualikan isim yang lebih dari sulasi yang 4 huruf dan seterusnya. Kedua, yang ainnya sahih, bukan huruf ilat ainnya. Fa'ala, ada itaraf, ada fa, ada ain, ada lam. Itu kalau timbangan fi'il fa'ala kan. Kita masuk ke isim. Ada fa, ada ain, ada lam. Berarti fa'al. Fa'al, fa'il, fa'ul dan seterusnya timbangannya. Atau fi'al, fu'al dan seterusnya. Nah, yang kedua itu ainnya sahih, bukan huruf ilat. Yang ketiga, ya, berharakat sukun. Ainnya berharakat sukun. Yang keempat, dari isim mu'anas aksanta. Yang kelima, ya, bukan fi'il yang mudha'af atau bukan tidak terjadi idgham aksanta. Tambah satu lagi, yaitu bukan sifat isim yang dimaksud, bukan sifat. Nah, itu ya syarat-syaratnya. Contoh yang terpenuhi syarat diantaranya yang sudah disebutkan, da'dun jafnatun. Da'dun di situ isim sulafi. Nah, kemudian ainnya huruf sahih berupa ain, atau yang jafnatun ainnya huruf sahih berupa fa. Nah, kemudian juga bersukun, da'dun jafnatun bersukun. Jafnatun ada tak marbuto, tapi enggak dianggap tak marbuto, itu dianggap huruf tambahan. Nah, kemudian juga tidak terjadi idgham, tidak ada huruf yang sama di idgham di situ, di bukan mudhaf. Dan juga dia bukan sifat. Nah, aksantum. Yang pertama tadi bacaannya harus fathah ketika sebelum ain sukun tersebut berharokat fathah. Seperti da'dun, maka harus dibaca wajib fathah. Da'adatun, jafnatun, jafanatun, wajib dibaca fathah. Nah, sekarang bacaan yang kedua atau contoh yang kedua Anda berikan. Busratun, apa bacaannya Yusuf? Busratun, kurma muda. Busratun, busratun, busratun apa? Menjadi bacaan pertama yaitu didoma, busuratun, ya didoma, harokat idba mengikuti harokat fa, fa-nya doma maka ain, ainnya jadi doma. Busratun, busuratun. Bacaan kedua. Di fathah, busaratun, ya di fathah, busaratun, busaratun, busaratun, asantum. Yang ketiga tetap, yang ketiga tetap busratun. Tetap seperti mufradnya. Mufradnya busratun menjadi busratun. Ketika dibikin jam, ketika apa? Dibikin jamak muannats salim. Ya, aksantum. Gitu ya. Contoh lainnya misalkan Hindun. Coba Hindun bacaannya. Nabil. Apa bacaannya? Jadi apa? Hindun. Hindun. Menjadi apa? Menjadi berapa bacaan? Hindun menjadi pertama idba, yaitu menjadi hinidatun. Bacaan kedua hindatun, tetap, ya itu bacaan ketiga tetap. Bacaan kedua apa? Di kurang jelas. Yang pertama tadi idba hinidatun, yang kedua hindatun, itu antum jadikan yang kedua. Berarti yang ketiga apa? Yang ketiga fathah hinadatun. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Itu kesimpulannya ya. Naam, isim-isim yang tidak memenuhi syarat maka dia tetap. Berikan contohnya, Ahmad. Yang tidak memenuhi syarat. Contoh isim yang tidak memenuhi syarat kemudian isim tersebut dibikin jamak muannats salim. Ja'farun menjadi Ja'farotun, tetap Ja'farun, Ja'farotun, itu untuk nama wanita. Kalau Ja'far dijadikan nama untuk wanita. Kalau nama perempuan yang biasa untuk nama perempuan yaitu Zainabu, menjadi Zainabatun, gitu ya. Ja'farun, Ja'farotun, Zainabu, Zainabatun. Nah, itu rubai. Contoh yang lain, contoh yang lain, dohmatun, ya, karena dia sifat menjadi apa? Dohmatun, masih tetap, ya. Barakallahu fikum. Contoh yang lain, apa? Kan, ya, apa tadi? Zaujatun, ya, menjadi zaujatun, ya, karena ainnya berupa huruf ilat ainnya. Naam, ahsantum. Zaujatun menjadi zaujatun, ya. Kemudian yang satu lagi yaitu apa yang terjadi idgham. Contohnya apa? Ingat enggak? Contohnya marratun menjadi marratun, hijjatun menjadi hijjatun. Nah, itu ya kesimpulannya. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan ke bait berikutnya. Pada nomor 789. Naam. Qala mu'allif rahimahullah, wa mana wa idba'a nahwi dhirwa wa subyatin wa shadda kasrul jirwa. Naam. Arti bait ini, wa mana'u, mereka melarang. Mereka melarang, yaitu para ulama ahlu sorob atau ahlu nahu. Mereka melarang idba'a nahwi dhirwa, melarang harokat idba' pada contoh dhirwa, pada lafad seperti dhirwa. Tidak boleh idba'. Idba' itu mengikutkan harokat ain diikutkan kepada harokat fa', itu idba'. Yang dimaksud idba' di sini harokat ainnya mengikuti harokat fa'. Nah, tidak, mereka melarang dirwa menjadi diriwatun. Dirwatun menjadi diriwatun, itu mereka melarang. Nah, alasannya apa? Alasannya akan disebutkan dalam syarah, karena thiqal, karena berat untuk diucap. Nah, yaitu apa beratnya di situ? Kasro, wawu sebelumnya kasro, berat diucap. Wawu sebelumnya kasro, diriwatun. Nah, ada kasro. Setelah kasro wawu, menurut mereka itu berat, sehingga mereka melarangnya. Wa zubyatin dan juga pada contoh zubya, yaitu pada contoh kalimat yang dia itu lamnya huruf ilat. Pada dirwa contoh untuk huruf ilat berupa wawu, pada zubya contoh huruf ilat berupa ya. Nah, berarti ini ada syarat tambahan, yaitu tidak boleh diidba kata yang lamnya huruf ilat. Tidak boleh diidba diikutkan kepada harokat fathah untuk kata yang lamnya huruf ilat berupa wawu atau ya. Wasadza kasru jirwa, dan sad keluar dari kaidah mengkasro lafat jirwatun. Nah, jirwatun di sini sama dengan dirwa, sama, namun jamaknya ternyata dikasro jiriwatun. Nah, kata mereka ini sad keluar dari kaidah. Kaidahnya sikol enggak diucap seperti itu, tapi ternyata ada yang mengucap seperti itu. Nah, ketika didapati dalam literatur Arab ada pengucapan atau tulisan tersebut keluar, yang tulisan atau ucapan tersebut tidak sesuai dengan kaidah, disebut sad. 6. Barakallahu fikum. Sad dalam ilmu sorab terbagi 3. Ada sad dari sisi keluar dari kaidah. 6. Sad yang kedua, sad dalam pemakaian, artinya jarang dipakai meskipun sesuai kaidah, namun jarang dipakai, sikit dipakainya, disebut sad. Oleh sad yang pertama tadi, sad yang dia itu keluar dari kaidah meskipun sering dipakai, namun secara kaidah keluar. Nah, itu. Nah, bahkan terkadang terdapat dalam Al-Qur'an sad yang pertama ini, yang keluar dari kaidah ini. Ya, seperti lafaz wa ya'ba'allahu, ya'ba. Secara kaidah itu di situ bukan yaf'al wazannya. Nah, namun di yaf'al, kata mereka ini sad, namun sad yang dimaksud adalah sad keluar dari kaidah, bukan secara pemakaian, meskipun sering dipakai atau banyak dipakai. Nah, sad yang ketiga, sad yang jarang dipakai dan keluar dari kaidah, ini sad yang ketiga yang dilarang. Ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Seperti sad yang selain ya'ballahu itu istahwadha alaihimu syaitan. Istahwadha itu keluar dari kaidah. Istahwadha wawu di fathah 6. Padahal sebelumnya ada huruf sahih yang fathah. Secara kaidah wawunya berubah menjadi alif, tapi di situ enggak berubah. Istahwadha harusnya istahada. Nah, kata mereka itu sad, namun sadnya masuk dalam jenis yang sad keluar dari kaidah, yaitu kaidah kebiasaan terjadi ilal, di situ enggak terjadi ilal. 6. Ya, kita lanjutkan. Wasadza kasru jirwa. 6, sudah dijelaskan tadi. Sekarang i'rabnya. Wa mana'u. Nah, mana'u di situ fi'il mudhari', afan, fi'ilun madin. Terburu-buru ngucap. Fi'ilun madin. 6. Mabni 'ala dhamm litisalihi bi wawil jama'ah. Wal wawu dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahli rafin fa'il. Idba mafulun bihi mansub, tandanya fathah. Wa huwa mudhaf nahwi mudhafun ilai majrur, tandanya kasra. Wa huwa mudhaf dan dia juga mudhaf. Dirwa mudhafun ilai. 6. Wa zubya, wa huwa harfu atfin, zubya ma'tub ala dirwa, wa ma'tub ala majrurin majrurun misluhu alamat jarihi kasra. Wa syadza kasru jirwa, wa huwa harfu atfin, syadza fi'lun madin. 6. Kasru fa'ilnya, wa huwa mudhaf jirwa mudafun ilai. Nah, wa jumlah fi'il fa'il maktub ala jumlah qoblah. Nah, maktub wawu harf atin, maktubnya di situ maktub jumlah ala jumlah. Nah, kalau mu'alib rahmatullah, ya'ni annahu idha kanal mu'annathul madhkuru maksurul fa wa kanat lamuhu wawan fa innahu yamtani'u fihi itba'ul ain lil fa, yaitu bahwasanya apabila mu'anas yang disebutkan fa'nya berkasrah, yaitu apabila mu'anas yang disebutkan yaitu sesuai dengan syarat dari isim yang dia itu thulatsi ain kalimahnya sukun, tidak terjadi idgham, yang dia itu adalah bukan sifat, nah, memenuhi syarat huruf fa'nya kasrah, wa kanat lamuhu wawan, nah, dan lamnya berupa huruf wawu. Nah, ini baru ada perbedaan di sini. Lamnya berupa huruf wawu, huruf ilat, huruf penyakit. Fa innahu yamtani'u fihi itba'ul aini lil fa. Maka yamtani'u tidak bisa mengikuti fa. Maka ainnya tidak bisa mengikuti fa. Maka ain harokat ainnya tidak bisa mengikuti harokat fa. Harokat ain tidak bisa mengikuti harokat fa. Fala yuqalu fi dhirwatin diriwatin. Maka tidak dikatakan pada contoh dhirwatin. Dhirwah itu puncak, bisa diartikan puncak. Sesuatu yang paling tinggi itu disebut dhirwah. Rumah memiliki puncak. Genteng paling atas dhirwah. Gunung memiliki puncak, itu dhirwah juga disebut, dan seterusnya. Sesuatu yang paling tinggi disebut puncak, disebut dhirwah ya, atau diartikan puncak. Maka tidak bisa dikatakan pada contoh dhirwatun menjadi dhirwatun bikasril fa wal ain, tidak bisa dikatakan dengan mengkasrah fa dan ain. Istithqalan lil kasrati, kenapa? Karena dianggap berat pada bacaan kasrah qoblal wawi, menganggap berat bacaan kasrah sebelum wawu. Naam. Istaf'ala istisqalan dari istasqala, istasqala dari wazan istaf'ala. Sin dan taknya di situ memiliki arti anggapan, bukan arti tuntutan. Menganggap berat kasrah sebelum wawu. Bal yajibu fathul aini wa au taskini taskinuha. Bahkan wajib untuk manfatha ain atau mensukunnya, yaitu hanya pada wajah yang kedua dan wajah ketiga. Nah, karena pada pekan kemarin dijelaskan ada tiga wajah untuk apa? Untuk isim yang memenuhi syarat yang fa'nya selain fathah. Isim yang memenuhi syarat yang fa'nya selain fathah ada tiga bacaan, ya enggak? Pertama idba, yang kedua fathah, yang ketiga sesuai dengan asalnya. Nah, di sini isim ini terkecualikan, tidak bisa tiga wajah, hanya bisa dua wajah, hanya bisa dua wajah, yaitu hanya untuk fa atau tetap sukun, tetap dalam keadaannya. Fatakulu, maka engkau berkata dirawatun dirawatun nam dirawatun au dirwatun. Wasadza qauluhum, dan sad ucapan mereka jiriwatun bikasril fa'i wal ain, dengan mengkasrah fa dan ain. Wa kadzalika la yajusul itba'u idza kanatil fa'u madmumatan wal lamu ya'an. Demikian juga tidak boleh harokat itba. Nam, apabila fa'nya doma dan lamnya berupa ya. Nam, fa'nya doma kemudian lam kalimatnya berupa ya, berupa huruf ilah, huruf ilat berupa ya. Nahwu contohnya zubyatun, zubya. Nam, di situ fa'nya doma berupa zai, ainnya berupa ya, afan lamnya berupa ya. Ain kalimat lam kalimatnya berupa ya, kalau ainnya berupa ba. Subyatun. Fala taqul, jangan engkau mengucap atau tidak diucap, tidak diucap subuyatun bidomil fa'i wal ain, dengan mendomak fa' dan ain. Istithqalan lidhommati qoblal ya'i, kenapa? Karena dianggap berat bacaan doma sebelum ya, sebelum kasroh. Nah, karena dianggap berat, kasroh dibaca sebelum istithqalan lidhommati qoblal ya, afan ya, karena menganggap berat membaca doma sebelum ya. Nah, subuyatun itu kalau dibaca gitu berat, subuyatun. Kenapa? Doma, setelah doma ada ya. Nah, setelah doma ada ya, itu dianggap berat sehingga tidak dibaca doma, dibacanya subyatun. Nah, atau zubayatun, dibacanya subyatun atau zubayatun. Fala taqulu subuyatun, maka tidak dikatakan subuyatun bidhamil fa'i wal ain, dengan mendomak fa' dan ain. Istithqaran lidhamati qoblal ya'i. Nah, karena menganggap berat harakat doma sebelum ya. Bal yajibu yajibul fathu awit taskinu, bahkan wajib untuk memfatha atau mensukun. Fatakulu, maka engkau berkata subayatun au subyatun. Nah, kalau mualif rahmatullah alam wa nadhirun au butirarin ghairuma qadamtuhu au li'una sinin tama. Naam, barakallahu fikum. Artinya wa nadhirun, jarang. Naam, au butirarin, atau karena darurat. Naam, darurat syair. Ghairu ma qaddamtuhu, selain dari apa yang telah disebutkan. Au li'una sintama, atau karena dialek bahasa kaum tertentu, karena penyandaran kepada kaum tertentu, yaitu dialek bahasa yang ada pada kaum tertentu. Nah, artinya apa? Selain yang disebutkan, ya, mubtada'nya ghairu, di sini mubtada', sehingga diartikan selain yang selain yang telah dikedepankan, yang telah disebutkan. Nah, selain apa yang telah disebutkan, artinya kalau ada bacaan yang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan tadi di depan, nadhirun, maka itu jarang. Audhutirorin, atau bacaan tersebut karena bacaan darurat syair, darurat syair. Naam. Au li'unasinintama, atau itu bacaan dialek kaum tertentu, kabilah tertentu. Naam. Barakallahu fikum. Nadhirun di situ khabar muqaddam. Naam. Marfu au harfu atfin dhutirorin dhu ma'tub ala nadhir. Ma'tub ala marfu, marfu'un mithluhu alamat rafihi. Wawu niabatan ini dhamma li'anahu min asma'il khamsa, dan dia mudhab ittirarin mudhabun ilai. Naam. Wairu mubtada' mu'akhir marfu' tandanya dhamma, wa huwa mudhab ma mausula fi mahali jarin mudhabun ilai. Qaddamtuhu qaddama fi'lun madhin mabni ala sukun litisolihi bidhamir rafin mutaharik. Wata domir mutasil mabni ala domi fi mahali rafin fa'il. Ha domir mutasil mabni ala domi fi mahali rafin fi mahali nasbin mafulun bihi. Ha domir mutasil mabni ala domi fi mahali nasbin mafulun bihi. Wa jumla fi'il minal fi'lil wal fa'ili silatul musul. 6. Au harfu atfin li unasin lam harful jar unasin majrur bilam. 6. Intama fi'lun madhin mabni ala fathhi muqaddara. 6. Fa'iluhu mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila ghair. 6. Wa jumlah ma'tub ala khobar fi mahli raf'in, jumlah intama ma'tub, ma'tub kepada khobar, nadhirun fi mahli raf'in. Karena itu disebutan tadi nadhir jarang, atau itiror, atau karena darurat syair, atau karena bahasa dialek kaum tertentu, karena dialek bahasa kaum tertentu. Nah, maktub ke situ, ke nadir. Ya, kita lanjutkan. Qala ya'ni annahu idza jaa'a jam'u hadzal muannasi ya'ni annahu idza jaa'a jam'ul hadzal muannasi ala khilafi ma dzukir. Ala khilafi ma dzukira udda nadhiran au daruratan au lughatan liqaum. Yaitu apabila datang jamak untuk muannas ini menyelisihi apa yang telah disebutkan. Apabila datang jamak muannas salim tidak sesuai dengan apa yang disebutkan, udda nadhiran, maka dianggap nadhir, dianggap jarang. Au daruratan, atau dianggap darurat syair. Naam. Au lughatan liqaum, atau dia itu dialek bahasa kaum tertentu. Naam. Darurat syair itu perkara-perkara yang membolehkan bagi penulis syair untuk menyelisihi kaidah syair. Untuk menyelisihi kaidah bahasa, baik berkaitan dengan nahu atau sorob, gitu ya, darurat syair, pembolehan yang diberikan kepada para penyair untuk menyelisihi apa itu kaidah-kaidah tertentu yang berkaitan dengan nahu atau sorob, atau dengan kata lain kaidah bahasa, supaya lebih umum kaidah bahasa, karena berkaitan dengan wazan timbangan kata dalam syair tersebut agar timbangannya lurus. Nah, sehingga yang mamdud kadang dibikin koser, yang maksur dibikin mamdud, atau yang berharokat dibikin taskin, yang taskin kadang dibikin harokat, dan seterusnya. Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan itu. Nah, artinya darurat di sini masih dalam batasan kaidah juga, tidak sembarangan, tidak seenaknya sendiri ya, namun ada kaidahnya. Nah, termasuk di sini kaidahnya dalam jamak muannas salim harus begini begitu. Ketika enggak lurus dalam wazan timbangan syair tertentu, maka mereka menyelisihi kaidah dalam membuat dalam apa ucap mengucap fa kalimah, ain kalimah tersebut. Kenapa? Karena berkaitan dengan timbangan syair. Itu darurat syair ya. Darurat. Jadi perkara yang membolehkan bagi para penyair dalam menulis syairnya yang menyelisihi kaidah lugah tertentu karena berkaitan dengan wazan timbangan, namun masih dalam batasan aturan, tidak sembarangan. Aturan pembolehannya itu masih ada batasannya. Naam. Qala fal awalu ka qaulihim fi jirwa. Yang pertama seperti pada contoh mereka pada lafaz jirwa menjadi jiriwatun. Naam. Ya, ini keluar dari kaidah. Secara kaidah apa? Wawu sebelumnya kasro itu sikol, berat untuk diucap. Artinya mereka melarang secara asal. Bikasril fa'i wal aini, dengan mekasro fa' dan ain. Wathani kakolihi, dan contoh yang kedua seperti pada ucapan wahumiltu zafaratid duha fa'atlaqtuha wa mali bi zafarat til ai bisarat bisafratil hasyi yadan yadani. Naam. Qala fasakkana fasakkana aina safaratin daruratan. Mensukun ain pada safrat daruratan karena darurat. Wal qiyasu fathuha itba'an, dan kiasnya adalah dengan memfathahnya sebagai harokat itba. Fathah, kiasnya itu dengan fathah sebagai harokat itba, yaitu apa? Zafaratun, zafaratun, seperti da'dun menjadi da'adatun, jafnatun, jafanatun. Itu kiasnya. Kiasnya itu wajib, hukumnya wajib kalau dalam kiasnya. Yaitu apa? Ain yang bersukun, yang memenuhi syarat, isim yang memenuhi syarat, ketika fa'nya fathah, kiasnya itu harus fathah. Kiasnya wajib fathah menjadi jafaratun. Nah, di sini malah jadi sukun, tetap sukun, jafratun. Ini dikatakan sad, yaitu keluar dari kaidah. Qala wa thalithu ka qali Hudzail fi jawzatin wa baydatin wa nahwihima. jawazatin wa bayadhatin fi fathil fa'i. Yang ketiga seperti pada ucapan Hudzail, yaitu sang penyair, pada lafaz jauza. Nam jauza nama buah ya. Jim, berarti diawali jim. Kalau yang pasangan diawali dengan zai, zauja, zaujatun kalau yang pasangan. Jauza kalau ini nama buah. Wa baydha telur. Baydhatun sebutir telur. Wa nahwihima dan yang semisalnya. Jawazatun bayadhatun. Naam. Fi fathil fa'i wal aini dengan memfathah fa' dan ain wal masyhur fi lisanil arabi taskinul aini idza kanat ghairu sahihatin. Yang masyhur adalah dengan mensukun ain kalau dia itu bukan dari isim yang ainnya, kalau dia itu ainnya kalau bukan dari huruf sahih, kalau ainnya bukan dari huruf sahih. Yang masyhur kalau ainnya bukan huruf sahih dengan mentaskin, dengan mengkasro, dengan mengkasro yaitu menjadi jauh taskinuha dengan mensukun. Ulang. Wal masyhur fi lisanil arabi taskinul aini idza kanat ghairu sahihatin. Yang masyhur pada lisan orang Arab yaitu dengan mensukun ain apabila ainnya tersebut bukan huruf sahih, yaitu ainnya huruf ilat seperti jauzatun, ainnya huruf ilat, maka yang masyhur tetap disukun menjadi jauzatun baydhatun. Yang masyhur bacaan yang kedua apa dengan dengan apa? Dengan memfathah. Seperti pada yang telah lewat ya. Afan. Ini yang bukan yang lewat sih, yang lewat kalau memenuhi syarat bukan. Berarti bacaan cuma satu, syauzatun. Tetap bacaannya tetap. Karena ainnya bersuku, karena ainnya huruf ilat, maka bacaannya tetap. Yaitu tetap tidak ada perubahan. Jauzatun menjadi jauzatun, baydhatun baydhatun. Iya, kalau yang ada perubahan itu kalau yang itu, yang memenuhi syarat. Busratun menjadi busratun atau busaratun, hindun menjadi hindatun atau hinidatun atau hinadatun. Nah, itu kalau yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat yang bukan harokat fathah pada fa'nya. Ada tiga wajah. Kalau yang fa'nya harokatnya fathah cuma satu wajah. Ya, jadi kesimpulannya untuk isim yang memenuhi syarat harokat fa'nya adalah fathah cuma satu wajah yaitu di fathah. Da'dun menjadi da'adatun. Kemudian isim yang memenuhi syarat yang harokatnya selain fathah yaitu kasro atau doma, maka ada tiga bacaan. Yang pertama idba, busratun busuratun, hindun hinidatun. Yang kedua dengan memfathah yaitu menjadi busaratun hinadatun. Yang ketiga tetap hindun menjadi hindatun, busratun busratun, itu tetap. Itu yang memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat hukumnya tetap. Atau yang barusan tadi yang lamnya berupa wawu sebelumnya kasro. Nah, maka tidak boleh idba. Atau yang lamnya berupa ya sebelumnya. Yang apa tadi? Lamnya berupa ya. Yang kedua. Sebelumnya doma. Lamnya berupa ya sebelumnya doma. Itu yang dikecualikan. Ada pertanyaan? Untuk pelajaran akan datang, insya Allah masuk ke jamak taksir, jam'u taksir. Berarti kita selesai dari taknis ya, dari taknis dan tata cara mentasnia, isim maksur, isim mamdud, juga tentang cara membaca ain kalimah pada jamak mu'anas salim, tata cara membaca ain kalimah pada jamak mu'anas salim, sudah selesai. Nah, yang akan kita lanjutkan untuk hari mendatang, insya Allah ke jamak taksir. Naam, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan untuk pertemuan mendatang, bisa dijelaskan insyaallah. Naam, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.